besarnya sayangku kepada dirimu. Walau kau tak menghargai aku, kau lupakan aku, tak hiraukan aku. Perih merajam batinku, jujur ku tak mampu berjalan dengan jalan deh.